Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhwani fiddin wa akhwati fillah, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tauhid, masuk pada bab yang baru. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, bab syafa'ah, bab syafaat, ya, yakni penjelasan tentang syafaat. Taib. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan bab ini karena di antara bentuk tipuan syaitan kepada manusia agar mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menganggap bahwa sesembahan-sesembahan tersebut hanyalah pemberi-pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mereka menyangka bahwa hakikatnya mereka juga sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tujuan mereka beribadah kepada selain Allah, apakah kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali, orang-orang saleh, maupun kepada berhala-berhala, tujuannya agar sesembahan-sesembahan ini menurut anggapan mereka bisa lebih mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memberikan mereka syafaat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai-sampai di antara mereka ada yang sangat ekstrim berkeyakinan bahwasannya kalau seorang menjadi murid si fulan, ya, kemudian berdoa kepada si fulan, maka si fulan ini akan memberikan syafaat kepada mereka pada hari kiamat kelak. Ini dalih yang sering digunakan oleh orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka meyakini bahwa sesembahan-sesembahan mereka bisa memberikan mereka syafaat di sisi Allah, ya, dan bisa lebih mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Di dalam surat Yunus, mereka beribadah kepada selain Allah apa yang tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka dan tidak pula bisa memberikan manfaat, dan mereka mengatakan sesembahan-sesembahan tersebut adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan wali-wali mereka, yakni penolong-penolong mereka, selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah, ya, sesembahan-sesembahan selain Allah kecuali agar sesembahan tersebut bisa mendekatkan diri-diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ini subhanallah, ternyata orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, di antara mereka memang niatnya baik, ya, niatnya bagus, agar supaya sesembahan-sesembahan ini bisa lebih mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, ya. Kata Qatadah tentang ayat ini, yakni liyashfa'u lana wa yuqarribuna indahu manzilatan. Ya. Kami beribadah kepada selain Allah, kepada para nabi, malaikat, para wali, kepada patung-patung, tujuannya agar para sesembahan ini lebih mendekatkan kami kepada Allah, memberi syafaat kami kepada Allah, dan mendekatkan kami pada satu posisi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Adapun makna secara bahasa, syafaat itu adalah artinya genap, ya. Diddul watr atau al-witr, ya, sebagai lawan kata dari al-witr atau al-watr, yakni ganjil, ya. Kalau al-witr itu ganjil, ya, sehingga kita kenal salat witr itu salat yang ganjil, ya, bilangannya. Sedangkan asy-syafa'ah itu lawan dari kata al-witr, genap. Iya. Adapun secara istilah disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan syafaat itu adalah at-tawassut lil ghair bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Ya. Menjadi perantara untuk orang lain, ya, menjadi perantara untuk orang lain demi untuk mendapatkan manfaat untuknya atau menolak kemudaratan darinya. Iya, ini makna syafaat. Menjadi perantara untuk orang lain demi untuk mendapatkan kemanfaatan untuk orang tersebut atau menolak kemudaratan darinya. Contoh syafaat untuk mendatangkan kemanfaatan adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul jannah untuk memasuki al-jannah. Ya, karena manusia yang berhak masuk surga itu tidak langsung bisa masuk surga, tetapi setelah diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh memberikan syafaat untuk mengangkat suatu kemudaratan, ya, kepada orang yang diberikan syafaat adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sudah berhak masuk neraka agar dia tidak masuk ke dalam neraka tersebut. Iya. Ini makna syafaat at-tawassul lil ghair bil jalbi manfaatin aw daf'i madarratin, ya. Dari contoh yang kita sebutkan adalah syafaat yang terjadi di akhirat, ya. Namun dalam penggunaan istilah para ulama, terkadang syafaat juga digunakan dalam masalah dunia, ya. Misalkan seseorang memiliki hajat, ya, kepada pembesar, kepada para pemimpin, ya, kepada pemerintah. Lalu ada, ya, orang yang dekat dengan pemerintah memberikan syafaat kepadanya demi untuk memudahkan urusan-urusannya. Iya. Maka ini juga biasa disebut dengan syafaat. Iya. Nah, syafaat seperti ini kalau seseorang bertujuan untuk melakukan satu kebatilan, ya, dan dia ingin mendapatkan izin dari pemerintah, lalu kita memberikannya syafaat agar mendapatkan kemudahan mendapat izin tersebut, ya, seperti seorang mau membuka tempat-tempat kemaksiatan, maka syafaat yang ini adalah syafaat yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena termasuk tolong-menolong di dalam kemaksiatan, di dalam kebatilan, ya, di dalam dosa. Adapun bila dia menginginkan satu proyek-proyek kebaikan, ya, misalnya mau membangun masjid, mau membangun pondok pesantren, ya, atau rumah bagi yatim piatu, ya, lalu mengurus perizinan misalkan di pemerintahan, dan ada yang memberikan syafaat agar dimudahkan urusan-urusannya, maka ini adalah syafaat yang baik, ya, yang mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isfa'u tu'jaru, ya, berikanlah syafaat, kalian akan mendapatkan pahala. Termasuk dalam bentuk ini, misalkan kita punya keluarga atau kenalan orang yang memiliki harta, ya, lalu kita meminta hartanya untuk diberikan kepada orang-orang fakir, ya, maka ini juga dikategorikan sebagai memberi syafaat kepada orang-orang fakir tersebut, ya. Jangan dipahami ini meminta-minta yang tercela, tidak. Ya, ini termasuk dalam kategori bentuk memberikan syafaat, ya, kepada orang fakir, ya, sepanjang tentunya harta itu tidak dia gunakan ya untuk kepentingan pribadi. Taib. Adapun yang kita maksudkan di sini adalah syafaat di akhirat. Adalah syafaat di akhirat, yakni at-tawassut lil ghair bil jalbi manfaatin aw daf'i madarratin. Taib. Ulama kita menjelaskan bahwasannya syafaat di akhirat itu ada dua bentuk. Ada syafaat manfiyah dan ada syafaat al-musbatah. Ya. Syafaat yang dinafikan oleh Al-Quran dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada syafaat yang ditetapkan. Artinya benar-benar itu merupakan syafaat. Ya. Syafaatul manfiyah, syafaat yang dinafikan oleh Al-Quran dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat yang tidak memenuhi syarat-syarat syafaat. Ya. Yakni di situ ada kesyirikan atau permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun asy-syafa'atul musbatah, syafaat yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang sesuai dengan syarat-syarat, ya, syarat-syarat syafaat. Ya. Dan ulama kita menyebutkan syarat-syarat syafaat itu ada dua. Yang pertama, idznullahi lisyafi. Izin Allah Subhanahu wa taala bagi yang memberikan syafaat. Yang kedua, ridahu 'anil masyfu'i lah. Ridho Allah bagi orang yang diberikan syafaat. Ini dua syarat yang harus terpenuhi. Izin Allah bagi yang memberikan syafaat dan ridho Allah bagi orang yang diberikan syafaat. Baik. Wala yarda illa an ahli tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha kecuali bagi ahli tauhid, yakni orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalil-dalil dari bentuk-bentuk syafaat dan syarat syafaat ini akan kita sebutkan di dalam bab ini. Iya. Adapun maksud dari syafaat itu sendiri dijelaskan para ulama, yakni ada dua. Yang pertama, ikramus syafi', untuk memuliakan yang memberikan syafaat, ya, memuliakan orang-orang yang memberikan syafaat. Yang kedua, naf'ul masyfu'ilah, ya, memberikan kemanfaatan kepada orang yang diberikan syafaat. Baik. Kita sebutkan beberapa dalil yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala tentang asy-syafa'atul manfiyah, asy-syafa'atul musbatah, dan syarat-syarat asy-syafa'atul musbatah. Baik. Dalil yang pertama, berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa qaulullah taala, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berilah peringatan dengan Al-Qur'an kepada orang-orang yang takut untuk dikumpulkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Pada saat mereka tidak memiliki seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong dan bisa memberikan syafaat, ya, seorang penolong ataupun seorang yang memberikan syafaat. Dalam surat Al-An'am ayat ke 151. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada kaum musyrikin, wa anzir bihil ladina, ya, dan juga secara khusus kepada orang-orang yang beriman, wa anzir bihil ladina yakhafuna, dan berilah peringatan dengan Al-Qur'an kepada orang-orang yang takut, ayyuh syaru ila rabbihim, akan dikumpulkan atau dibangkitkan pada hari kiamat kepada Rabb mereka untuk mempertanggungjawabkan semua yang pernah mereka kerjakan di muka bumi ini. Ya, ayat ini secara khusus adalah perintah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman dengan adanya hari kebangkitan. ya, agar mereka selalu takut untuk menghadapi hari tersebut di mana Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban setiap apa yang kita kerjakan. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Dan pada hari itu Allah mengabarkan tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala seorang wali, yakni seorang penolong. Wala syafi', tidak ada pula seorang yang memberikan syafaat. Ini menunjukkan asy-syafa'atul manfiyah, yang syafaat yang dinafikan. Yakni syafaat yang dinafikan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu adalah asy-syafa'atul mutsbatah. Baik, ini faedah yang paling terpenting dari ayat yang pertama, bahwasanya Allah menafikan adanya orang-orang yang memberikan syafaat min duni, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, tidak sama sekali. Ya, yang bisa memberikan syafaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari ayat ini adalah disyariatkannya untuk menasihati dan memperingatkan, ya, menasihati dan memperingatkan akan datangnya hari kiamat. Taib. Dan juga pelajaran bahwasannya orang-orang berimanlah yang bisa mengambil manfaat dari sebuah nasihat. Iya. Dan sebagai bentuk, ya, bantahan, ya, ayat ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada para nabi dan orang-orang saleh untuk memohon syafaat, ya, maka Allah menafikan syafaat mereka, bahwasannya tidaklah ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah tidak akan mengizinkan apabila mereka melakukan kesyirikan. Dalil yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah hanya milik Allah syafaat itu semuanya. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-44. Baik. Ayat ini menjelaskan kepada kita bantahan kepada orang-orang musyrikin yang meminta syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa minta kepada selain Allah padahal syafaat seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala? Yang sudah kita jelaskan kaidah kapan sesuatu itu, permintaan itu disebut kesyirikan, ketika seorang meminta sesuatu yang tidak mampu dikabulkan, ya. Sesuatu yang tidak mampu dikabulkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka permohonannya itu adalah termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak ada yang bisa mengabulkan permohonan syafaat kita kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salah kaprah. Benar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh kelak di hari kiamat akan diberikan hak untuk memberi syafaat. Tetapi meminta syafaat itu bukan kepada mereka. Ya. Sebab syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikannya kepada seorang hamba kecuali yang dia izinkan, dan tidak diizinkan dia untuk memberikan syafaat kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Iya. Jadi ini jangan salah kaprah dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaat orang-orang saleh. Bukan berarti kita meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang saleh, karena syafaat bukan milik mereka. Tetapi syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Allah berfirman, "Qulillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Ya. Dikatakan di sini jami'an, ya, syafaat seluruhnya, menunjukkan bahwasannya syafaat itu ada berbagai macam. Ya. Syafaat itu ada berbagai macam, ada berbagai jenis. Ya. Dan para ulama membagi syafaat itu secara garis besar ada dua bentuk. Ya. Bentuk yang pertama, syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun bentuk yang kedua, syafaat yang umum. Ya. Baik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun bagi seluruh orang-orang yang beriman. Ya. Jadi syafaat yang pertama khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat yang kedua umum. Ya. diberikan kepada Nabi SAW dan kepada selain beliau. Adapun jenis-jenisnya, jenis dari bentuk yang pertama, di antaranya syafa'atul uzma, ya, syafaat yang khusus bagi Nabi SAW, di antaranya syafa'atul uzma, syafaat yang paling terbesar, ya, yakni diberikannya syafaat kepada Nabi SAW ketika beliau memohon kepada Allah agar memberikan putusan, ya, memberikan putusan kepada seluruh manusia. Ya. Kenapa mereka meminta putusan tersebut? Ya, karena mereka telah merasakan adab yang sangat pedih di hari kiamat, ya, di hari kebangkitan. Ini sebelum ditetapkan apakah ke surga atau ke neraka. Ya. Bahkan sebelum mendapatkan pengadilan, manusia sudah tidak tahan dengan kondisi pada hari kiamat. Ya, sehingga diceritakan dalam hadis, mereka pun datang kepada Nabi Adam alaihissalam, meminta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera, ya, agar segera diputuskan perkara mereka. Tapi Nabi Adam alaihissalam itu kemudian memohon maaf, ya. Dia tidak berani memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Lalu mereka pergi kepada Nuh, lalu kepada Ibrahim, kepada Musa dan kepada Isa, ya, masing-masing meminta uzur, ya, tidak bisa memohonkan permohonan mereka. Pada akhirnya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Itu memang untukku." Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diputuskan, ya, perkara mereka. Kemudian yang kedua, syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau kepada seluruh ahlul jannah untuk memasuki al-jannah, ya. Ini sebagaimana dalam firman Allah, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, ya. Sampai ketika para ahlul jannah ini datang ke surga, ya, surga itu tidak langsung terbuka, ya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu yang membuka surga itu, ya, atau dibukakan bagi beliau, ya, sebagai bentuk syafaat kepada seluruh penghuni surga. Wa futihat abwabuha, sehingga terbukalah pintu-pintu surga. Iya. Kemudian yang ketiga, syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau kepada pamannya Abu Talib, ya. Kepada pamannya Abu Talib yang mati di atas kekafiran, ya. Karena dia mati di atas kekafiran, syafaat ini tidaklah bisa mengeluarkan dia dari neraka, tetapi hanya sekedar meringankan, ya, azabnya. Ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku bagi yang lainnya. Iya. Dikarenakan pembelaan Abu Talib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pertolongannya terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada Abu Talib agar diringankan azabnya. Ya, itu pun, ya, kata Abu Talib, sebagaimana diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merasa azabnya adalah azab yang paling berat, ya, yakni api, ya, yang diletakkan di kakinya itu sanggup itu mendidihkan otaknya, ya, sanggup mendidihkan otaknya, sehingga Abu Talib menyangka azabnya adalah azab yang paling berat, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itulah azab yang paling ringan. Iya. Ini syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang umum, jenis-jenisnya atau bentuknya, yang pertama, syafaat bagi orang yang setelah ditetapkan untuk masuk neraka agar dia tidak memasukinya. Ini syafaat umum Nabi, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi orang-orang yang beriman. Dan ini merupakan keutamaan orang-orang yang beriman, ya, terutama para orang saleh dari kalangan para ulama, wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Baik. Kemudian yang kedua, syafaat bagi orang yang telah memasuki neraka agar keluar dari neraka. Ya. Ini syafaat umum bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi yang lainnya. Kemudian yang ketiga, syafaat untuk mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di surga. Ya, inilah bentuk-bentuk syafaat yang ada di hari kiamat kelak. Baik. Dalil yang berikutnya, wa qawluhu ta'ala, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya. Dan siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Ini pertanyaan untuk mengingkari. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-255, Allah mengingkari, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ya, ini menunjukkan satu dari dua syarat syafaat, yaitu izin Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang memberikan syafaat. Ya, maka ayat ini juga menunjukkan bantahan kepada orang-orang musyrik yang meminta syafaat kepada para makhluk. Ya, sebab hakikatnya, makhluk tersebut tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan bahwasannya syafaat itu merupakan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang merupakan bagian dari kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana tidak ada makhluk, ya, yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berbeda dengan penguasa di dunia. Terkadang seseorang bisa memberikan syafaat walaupun tanpa izin penguasa tersebut. Ya, terkadang sifatnya seperti itu. Baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah bisa seseorang itu memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Dalil yang berikutnya, wa qawluhu ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'zan Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit, tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka kecuali setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin bagi siapa yang dia kehendakinya dan memberikan keridoannya. Surat An-Najm ayat ke-26. Baik. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasannya malaikat, makhluk yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dalam segala apa yang Allah perintahkan, dan mereka selalu mengerjakan semua perintah-perintah Allah dengan sempurna. Ya, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun, senantiasa bertasbih kepada Allah malam dan siang hari tanpa mengenal letih. Ini malaikat. Bersamaan dengan kedudukan malaikat yang begitu tinggi, Allah mengatakan la berapa banyak malaikat yang ada di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka. Illa min ba'di ayya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin bagi siapa yang Allah kehendaki dan memberikan keridoannya. Maka ayat ini jelas-jelas merupakan bantahan kepada kaum musyrikin yang mendekatkan diri dan memohon syafaat kepada selain Allah. Ya, bahwasannya tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala meskipun malaikat yang sangat dekat dengan Allah, kecuali setelah Allah memberikan izin dan keridoannya. Ya, dan menunjukkan bahwasannya syafaat itu betul-betul merupakan bagian dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus, tidak boleh dimintakan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga pelajaran dari hadis ini atau dari ayat ini, bahwasannya di dalam ayat ini ada dua syarat, ya. Dua syarat untuk mendapatkan syafaat. Ya. Yang pertama, izin Allah terhadap orang yang memberikan syafaat. Dan yang kedua, izin dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang diberikan syafaat. Iya. Jadi meskipun orang yang sudah diberi izin, telah ditetapkan dia bisa memberikan syafaat, tetapi yang diberikan syafaat ini tidak mendapatkan keridhaan Allah, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat apa-apa. ya, tidak mendapatkan syafaat apa-apa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin meridhoi seseorang untuk diberikan syafaat kecuali dia dari kalangan ahlut tauhid wal ikhlas, orang-orang yang mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga firman Allah dalam surat Al-Anbiya, wala yashfa'una illa liman irtada, ya, mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridhoi. Sedangkan Allah hanya meridhoi orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Terkecuali bagi Abu Thalib. Ya, dan ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu pun tidak sampai bisa mengeluarkannya dari neraka, tetapi hanya sekedar meringankan azabnya, dan azabnya tetap dia terima sepanjang kehidupannya di akhirat dalam kehidupan yang kekal, wal iyadzu billah. Iya. Kesimpulannya, jamaah sekalian, bahwasannya tidak boleh seorang berdoa kepada selain Allah dengan dalih syafaat. Demikian pula tidak boleh meminta kepada selain Allah syafaat tersebut. Sebab ini adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dimintai kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukannya, berarti dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat itu harus terpenuhi dua syarat padanya, yakni izin Allah bagi orang yang memberikan syafaat, kemudian keridhaan Allah bagi orang yang diberikan syafaat. Sedangkan Allah tidak akan ridho kecuali bagi orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agamanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Abdillah Sufyan. Mudah-mudahan apa yang beliau jelaskan memberikan manfaat dan semakin memperkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masuki sesi tanya jawab kepada para pendengar radio Dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya melalui nomor 0813-949-72127. Silakan dicatat nomornya 0813-949-72127. Dan ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, biar langsung saja dijawab oleh Al-Ustaz Abu Abdillah Sufyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pendengar radio Dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah, telah masuk beberapa pertanyaan melalui SMS. Tugas Jibril adalah menyampaikan wahyu. Setelah para nabi dan rasul enggak ada, maka Jibril tugasnya apa? Ya. Jawabannya, di antara yang disebutkan di dalam Al-Quran, tugas Jibril alaihissalam adalah mengatur urusan-urusan, yakni takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa ajal-ajal manusia dan rezeki mereka selama setahun. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun dan juga ruh pada malam tersebut, yakni malam Lailatul Qadar, dengan izin Rabb mereka untuk mengatur segala urusan. Yakni takdir sanawi, ya, takdir tahunan. Baik. Ruh di situ ditafsirkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihissalam, ya. Dia akan turun bersama malaikat yang lain, yang malaikat yang sangat banyak, ya, untuk mengatur segala urusan selama satu tahun, ya, yakni pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan. Demikian wallahu a'lam. Bila anak sudah berumur 7 tahun, apakah dia berhak memilih ikut dengan ibu atau bapaknya bila qadar Allah, bila Allah menakdirkan orang tuanya bercerai? Bagaimana jika dia memilih tinggal dengan orang tua yang masih awam? Taib. Di dalam syariat, bahwasannya apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka anak itu dipelihara, ya, atau hak asuh anak itu milik ibunya selama ibunya ini belum menikah, ya, selama ibunya ini belum menikah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, terhadap seorang wanita yang bertanya kepadanya, maka Nabi mengatakan, anti ahaqqa bihi ma lam tankihi, engkau lebih berhak, ya, dengan anak tersebut selama engkau belum menikah, ya, engkau lebih berhak dengan anak tersebut selama engkau belum menikah. Baik, ini bagi anak kecil yang belum mumayyiz, ya, belum memasuki usia tamyiz, di mana pada umur tersebut biasanya dia belum bisa mengurus diri sendiri. Iya. Kalau sudah masuk usia tamyiz, yakni umur 7 tahun sebagaimana yang ditanyakan, ini umumnya anak masuk usia tamyiz pada umur 7 tahun, maka benar dia disuruh memilih. Ya, dia disuruh memilih mau ikut ibu atau mau ikut bapak. Ya. Berdasarkan riwayat yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, yang diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud, bahwasannya terjadi perselisihan antara suami istri di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lebih berhak untuk membawa anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh anak itu untuk memilih, ya, tangan siapa yang dia pegang. Ya, kalau dia pegang tangan ibunya, berarti dia ingin ikut ibunya, ya, dan seterusnya. Pada akhirnya dia pun memilih untuk mengikuti ibunya. Taib. Jadi selama dia belum menikah dan selama anak itu belum memasuki usia tamyiz, maka dia disuruh untuk memilih. Selama ibunya ini belum menikah kembali, maka hak asuhnya masih pada si ibu. Kemudian kalau dia sudah berumur 7 tahun, dia disuruh untuk memilih. Taib. Hanya saja ulama kita menasihatkan agar di sini melihat kemaslahatan, ya, apa yang lebih bermanfaat bagi si anak, ya, apakah bersama ibunya ataukah bersama bapaknya, ya. Sehingga apa yang ditanyakan di sini, bagaimana jika dia memilih tinggal dengan orang tua yang masih awam, ya, yang masih awam di sini barangkali dalam artian belum mengetahui akidah yang benar, ya, sehingga dikhawatirkan si anak ini bisa terbawa pada hal-hal yang tidak baik, ya, baik dari sisi agamanya maupun dari sisi dunianya. Maka yang seperti ini tentunya tidak diragukan lagi, maka dia mengikuti orang tuanya yang, ya, yang agamanya lebih baik, ya, yang agamanya lebih baik, yang lebih bisa menjamin kebaikannya, ya, dari sisi agama. Baik. Dan yang seperti ini apabila terjadi perselisihan, maka harus dilaporkan kepada mahkamah, ya, atau kepada pengadilan, ya, ya, kalau di Indonesia ada pengadilan agama, ya, mereka yang berhak untuk memutuskannya, ya, ini yang berhak untuk memutuskannya. Taib, agar tidak terjadi penolakan dari satu pihak. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Bagaimana cara mandi janabah yang syar'i? Ya. Bagaimana cara mandi janabah yang syar'i? Ya. Jadi mandi janabah adalah mandi yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat sah salat, ya, sebagai syarat sah salat bagi orang yang terkena janabah, ya. Janabah itu bisa berupa hubungan suami istri, ya, atau mengeluarkan air mani atau haid dan nifas, ya. Nah, setelah melakukan hubungan suami istri sebelum melakukan salat, atau setelah haid dan nifas sebelum melakukan sholat, maka diwajibkan untuk mandi yang diistilahkan dengan mandi janabah. Iya. Yang paling terpenting dalam mandi janabah adalah dua perkara. Yang pertama rukun, yang pertama niat bahwasannya dia mandi ini bukan sekedar mandi biasa, ya, tetapi mandi janabah. Yang kedua, meratakan air ke seluruh badan. Artinya, jangan sampai ada bagian badan yang tidak terkena air, ya. Jadi dia harus memastikan seluruh bagian badannya itu terkena air. Ini saja dua perkara yang paling penting. Ya. Adapun selain itu, ada sunnah-sunnah yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Siapa yang melakukannya, tentu ini sangat baik. Ya. Tetapi itu bukan melupakan kewajiban. Ya. Di antaranya, pertama, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi. Ya. Jadi jangan masukkan badan, tangan itu ke dalam bejana, ya, sebelum dia mandi, sebelum dia mencuci tangannya. Baik. Yang kedua, membersihkan kemaluan atau kotoran yang ada dengan tangan kiri. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Iya. Kemudian yang keempat, ya, setelah membersihkan kemaluan dan membersihkan tangan yang membersihkan kemaluan tersebut, berwudu. Ya, yang keempat berwudu. Ya. Dengan wudu yang sempurna sebagaimana akan melakukan sholat. Iya. Hanya saja pada bagian kaki boleh langsung dicuci, boleh juga dipending, ya, setelah selesai mandi, ya, diakhirkan setelah selesai mandi. Iya. Kemudian yang kelima, setelah itu kemudian mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali. Ya. Dan pastikan air tersebut sampai ke pangkal rambut. Artinya pastikan semua kepala itu basah. Ya. Lalu yang keenam, memulai mencuci kepala bagian kanan lalu ke bagian kiri. Iya. Yang ketujuh, sambil menyela-nyelahi rambut. Ya, pastikan bahwasannya air tersebut benar-benar telah merata di seluruh bagian kepala. Ya. Lalu yang terakhir, mengguyur air pada seluruh badan. Ya, mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Ya, ini yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Namun yang paling penting di sini adalah memastikan air tersebut mengenai seluruh bagian tubuh. Ya. Dan sebelumnya telah berniat untuk meniat mandi janabah. Dan niat ini tidak perlu dilafazkan. Tidak ada lafaz khusus yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Tidak ada lafaz khusus. Baik diucapkan dengan lisan maupun dilafazkan dalam hati. Tidak ada. Ya, cukup niat mandi wajib. Niat seperti biasa dalam hati. Karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan hadas. Ya. Niat dalam hati. Taib. Adapun ucapan nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari ini sama sekali tidak ada teladannya dari Nabi SAW. Tidak pula dari para sahabat, tidak pula dari imam yang empat. Ini termasuk mengada-ngadakan di dalam agama atau kebid'ahan. Baik. Ini tata cara mandi janabah. Adapun bagi wanita, ya, ditambah dengan melepas kepangan rambutnya, ya, sehingga air bisa sampai pada pangkal rambutnya pada mandi haid dan nifas. Adapun kalau mandi janabah, itu tidak diwajibkan untuk melepas kepangan rambutnya. Ya, kalau dia terbiasa mengikat rambutnya. Kemudian setelah mandi, ya, mandi dari haid atau dari nifas, maka disunahkan juga bagi wanita untuk membersihkan, ya, kemaluannya atau sisa bekas-bekas darah dengan potongan kain yang telah ditaruh minyak wangi di situ, ya, yang telah ada minyak wangi kemudian digosokkan pada kemaluannya atau kepada bekas-bekas darahnya. Baik. Demikian, wallahu taala alam. Bolehkah suami istri berhubungan sambil menonton adegan film, yakni film yang yang menunjukkan hubungan suami istri? Taib. Bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya haram. Hukumnya haram karena diharamkan melihat kemaluan orang lain. Iya. Baik di dalam film maupun di luar film. Iya. Adegan-adegan pornografi ini diharamkan, ya, jelas diharamkan di dalam Islam karena diharamkan melihat kemaluan orang lain. Taib. Apa hukumnya aborsi dan membunuh janin sebelum 4 bulan? Ya. Para ulama berbeda pendapat, namun yang benar ya, seperti yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan ulama al-lajnah ad-daimah ya, bahwa hal itu diharamkan ya, hukum aborsi meskipun janinnya belum mencapai 4 bulan, hal itu juga termasuk yang diharamkan ya. Apalagi kalau alasannya seperti misalkan takut ya, tidak bisa memberi makan si anak. Ini menunjukkan rusaknya tauhid seseorang ya, sebab dia tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, yang menjamin rizki bagi siapa saja yang terlahir ke muka bumi ini. Baik. Jadi hal tersebut diharamkan dalam Islam, apalagi bisa mendatangkan kemudaratan ya, kepada orang tua ini ya, kepada ibunya yang melakukan aborsi. Iya. Kemudian kecuali kalau memang ada alasan yang mendesak ya. Ya misalkan dokter memutuskan kalau kehamilannya dibiarkan maka akan membahayakan bagi si ibu. Ya, akan membahayakan bagi si ibu. Jika sebelum 4 bulan maka yang seperti ini boleh untuk digugurkan. Tetapi kalau setelah masuk 4 bulan atau lewat dari 4 bulan walaupun dokter menetapkan kalau kehamilannya ini kalau diteruskan bisa membahayakan bagi si ibu, maka tetap tidak boleh digugurkan. Sebab setelah 4 bulan telah ditiupkan ruh kepadanya. Ya, karena dalam syariat tidak boleh membunuh jiwa orang lain demi untuk menyelamatkan yang lainnya. Ya, tidak boleh membunuh jiwa orang lain demi untuk menyelamatkan yang lainnya. Ini kalau sudah 4 bulan. Kalau sebelum 4 bulan sebelum ditiupkan ruh, maka boleh untuk digugurkan jika ada alasan yang mendesak atau darurat seperti ini. Adapun jika tidak ada alasan maka hukumnya haram ya, termasuk dosa besar ya. Diharamkan di dalam agama yang mulia ini. Taib. Wallahu taala a'lam. Ada orang tua, dia memiliki harta. Kemudian hartanya itu habis dijual dan uangnya dimakan sendiri. Sedangkan orang tua itu punya anak. Gimana hukum jual belinya? Hukum jual belinya sah, namun dia berdosa jika dia tidak menafkahi anaknya. Iya. Akan tetapi, jika memang maksudnya untuk memudaratkan si anak agar tidak mendapatkan warisan, atau ada indikasi ke sana, maka yang seperti ini bisa dilaporkan kepada hakim ya, atau kepada mahkamah yang khusus mengurus masalah ini ya, sehingga bisa dibatalkan jual beli tersebut ya, jika ada indikasi ke sana ya. Sama halnya seorang punya dua istri, ketika dia sakit ya, ada tanda-tanda kematiannya, dia kemudian menceraikan seorang istrinya ya, agar istrinya yang diceraikannya tidak mendapatkan warisan, maka yang seperti ini tidak dibolehkan di dalam syariat. Jadi jika ada maksud untuk memudaratkan si anak agar tidak mendapatkan warisan, maka yang seperti ini tidak dibolehkan dalam syariat. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang sudah meninggalkan istri selama 8 bulan terus bersatu lagi? Apakah sah berumah tangga atau tidak menurut ilmu syar'i? Pernikahan mereka tetap sah selama istrinya belum diceraikan. Selama istrinya belum diceraikan, baik dia ceraikan ya, dengan dia melakukannya sendiri atau dilaporkan oleh wanita ini kepada hakim ya, kepada mahkamah. Baik. Jadi tetap sah ya, tetap sah pernikahan mereka berapa lama pun dia tinggalkan ya, meskipun tentunya tidak layak meninggalkan istri ya, tanpa ada keridoannya dan tanpa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya ya. Ya. Namun berapa lama pun dia tinggalkan ya, selama mereka tidak bercerai tetap sah ya, pernikahan tetap sah ya. Adapun kalau sudah terjadi perceraian ya, pada talak 1 dan talak 2 itu pernikahannya kemudian terputus ya, atau terpisah kalau sudah melewati 3 kali haid ya, dari wanita ini, dari istrinya. Iya, kalau sudah melewati 3 kali haid dari wanita ini ya, kemudian mereka berpisah melebihi 3 kali haid ya, setelah diceraikan maka mereka tidak boleh bersatu lagi kecuali dengan akad yang baru. Kecuali dengan akad yang baru. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana hukumnya arisan motor yang cara mendapatkannya dengan cara lelang? Bagi pelelang tertinggi, dialah yang mendapatkan duluan. Tidak masalah insyaallah ta'ala, ya. Jual beli dengan cara lelang, ya. Jual beli dengan cara lelang ini dibolehkan, ya, menurut pendapat jumhur ulama, ya. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qudamah dan Imam Abdul Bar rahimahumullahu ta'ala menukil adanya ijma', ya, tentang dibolehkannya jual beli secara lelang. Iya. Demikian pula pendapat Al-Lajnah Daimah bahwasannya lelang itu dibolehkan, ya. Hanya saja tidak boleh ada unsur-unsur penipuan, ya, dalam lelang ini, seperti yang biasa terjadi adanya najash. Iya. Yakni seorang menambahi harga barang, ya, seorang pembeli pura-pura jadi pembeli. Ada seorang yang pura-pura jadi pembeli, ya, sudah memilih bersepakat bersama penjual, dia pura-pura menawar dengan harga tinggi. Ini najash namanya, ya. Sehingga orang-orang pun yang hadir di situ mengira bahwa harga barang itu memang seperti itu, ya. Padahal harganya tidak seperti itu. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anin najish. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, an-najish ini. Ini jual beli padahal dia cuma sekedar pura-pura untuk membeli, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, wala tanajashu, dan janganlah saling, dan jangan pula kalian saling melakukan najish, ya, demi untuk menaikkan harga barang. Ini termasuk kecurangan. Taib. Ini diantara yang harus diperhatikan di dalam masalah lelang ini. Iya. Sehingga bila terjadi najash atau ada unsurnya unsur penipuan di situ dalam akad, ya, maka sang pembeli kemudian bisa diberi pilihan setelah dia membeli, apakah membatalkan akadnya ataukah meneruskannya. Iya, dia boleh membatalkan akadnya ataupun meneruskannya. Taib. Demikian pula kalau seorang pembeli dan penjual itu bersepakat, ya, untuk membatasi pada harga tertentu, padahal ada yang masih bisa menawar dengan harga yang lebih tinggi, maka ini tidak dibolehkan, ya. Tapi biarkan barang itu dilepas, siapa yang bisa menawar dengan harga yang paling tinggi, maka dia yang berhak. Iya. Demikian pula tidak boleh bersepakat antara sesama pembeli, ya, berkongsi sesama pembeli untuk merugikan penjual. Oke, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah lelang ini. Demikian, wallahu a'lam. Bagaimana hukum menggendong anak yang pakai pampers yang pasti ada air kencingnya ketika sedang sholat? Selama air kencing itu tidak menembus pampersnya, ya, sehingga tidak mengenai badan dan pakaian atau tempat sholat, maka tidak apa-apa insyaallah ta'ala, ya. Selama air kencingnya atau najis tersebut tidak mengenai badan orang yang memeluknya, pakaiannya, tidak pula tempat sholatnya, maka tidak apa-apa insyaallah ta'ala, ya. Adapun apabila mengenai pakaiannya, maka dia bisa lepas pakaian tersebut, ya. Sepanjang kalau dia lepas, dia masih ada pakaian dalam untuk menutupi auratnya, maka sholatnya boleh diteruskan. Iya. Kalau auratnya terbuka, maka sholatnya dibatalkan, ya, dan dia membersihkan najisnya dulu. Ya, demikian, wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, apakah Asmaul Husna itu termasuk sifat-sifat Allah? Lalu bagaimana dengan sifat-sifat Allah yang 20? Iya. Jawabannya, seluruh Asmaul Husna yang jumlahnya sangat banyak, ya, itu mengandung sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang disepakati seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahwasannya seluruh nama-nama Allah itu mengandung sifat bagi Allah. Seluruh nama-nama Allah mengandung sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nama Allah al-alim, yang maha berilmu, mengandung sifat ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman wa Ar-Rahim, yang maha rahmat, Maha Pengasih dan Penyayang, mengandung adanya sifat kasih sayang bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah As-Sami' wal Basir, yang Maha Mendengar dan Maha Melihat, mengandung adanya sifat penglihatan dan pendengaran bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat dzatiyah, ya. Allah Subhanahu wa taala dengan nama apapun juga mengandung sifat, ya, mengandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat itu bisa diambil darinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Ini sifat dzatiyah. Ya, atau memiliki tangan. Ya, yang tentunya wajah dan tangan Allah tidak sama dengan wajah dan tangannya makhluk. Iya. Lalu tidak dikatakan atau tidak dinamakan Allah dengan misalkan si pemilik wajah atau si pemilik tangan. Iya. Juga sifat Allah intiqam, yakni mengadab orang-orang yang berbuat maksiat. Falamma asafuna intaqamna minhum. Ya, ketika mereka membuat kami murka, maka kami kemudian mengadab mereka. Tapi Allah tidak dinamakan dengan muntaqim, ya, si pemberi adab. Taib, dan seterusnya. Jadi tidak setiap sifat Allah Subhanahu wa taala bisa dinamakan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tapi seluruh sebaliknya, seluruh sifat, seluruh nama-nama Allah itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nama-nama Allah adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti Al-Qawi, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat, menunjukkan adanya sifat kekuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya. Sehingga membatasi nama-nama Allah Subhanahu wa taala hanya 20 atau lebih kurang atau lebih dari itu, ini termasuk penyimpangan di dalam akidah. Ya, penyimpangan di dalam tauhidul asma was sifat. Ya. Dan ini bukan akidah ahlu sunnah, tetapi ini akidah asy'ariyah maturidiyah. Ya. Bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Adapun akidah ahlu sunnah mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya tidak terbatas. Sebab setiap nama itu mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma as'aluka bi kulli ismin huwa lakah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan setiap namamu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan untuk dirimu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan pada seorang dari makhlukmu, yang dari kalangan para nabi. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Au ista'tharta fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau khususkan dalam ilmu gaib milikmu. Jadi ini menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Ya. Ada yang Allah ajarkan pada nabinya, ada yang Allah turunkan di dalam kitabnya, ada yang Allah khususkan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala pada ilmu gaibnya. Ya, sehingga tidak boleh kemudian membatasi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangankan membatasi sebanyak 20. Membatasi 99 saja itu bukan hal itu, bukan seperti itu yang dimaksudkan. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, barang siapa yang mengamalkan kandungan dari nama-nama tersebut, maka dia akan masuk surga. Iya. Maka dijelaskan para ulama, hadis ini bukan membatasi nama Allah hanya 99. Iya. Ini hanya seperti seorang mengatakan, saya memiliki uang 1 juta untuk saya sedekahkan. Iya. Ini bukan berarti dia hanya memiliki uang 1 juta. Bisa jadi uangnya lebih dari itu. Demikian pula maksud dari firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Andaikan nama Allah 99 nama saja, maka tentunya di situ ada 99 sifat. Iya. Maka bagaimana bisa dibatasi hanya 20 sifat Allah Subhanahu wa taala? Iya. Jadi yang benar dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala terkandung padanya sifat-sifat Allah, dan nama-nama Allah itu jumlahnya tidak terbatas. Jumlahnya tidak terbatas. Baik. Demikian wallahu alam. Bagaimana cara berzikir setelah sholat seandainya seseorang mempunyai hajat? Ya, barangkali yang dimaksudkan dalam pertanyaan, kalau memiliki hajat untuk dilakukan, ya, yakni memiliki hajat untuk dikerjakan, sementara dia harus berzikir, ya, setelah sholat. Maka jawabannya, zikir setelah sholat itu termasuk sunnah, ya, sehingga apabila seorang memiliki hajat tertentu, ya, dia boleh meninggalkan zikir tersebut, atau dia pun boleh berzikir, ya, sesuai dengan kemampuannya, ya, boleh juga dilakukan sambil dia berjalan ataupun berdiri. Maka ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Adapun jika hajat yang dimaksudkan adalah sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kapan saja dia boleh melakukan berdoa, ya. Kapan saja dia boleh berdoa untuk meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun setelah salat tentunya diutamakan dia memohon atau dia berzikir dan berdoa sesuai dengan apa yang dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian dia memohon hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang terbaik sebagaimana kata para ulama, di antaranya penjelasan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, berdoa itu yang terbaik di dalam salat. Yakni ketika sujud, ya, sujud mana saja, rakaat pertama sampai rakaat terakhir, ataupun ketika tasyahud sebelum salam. Ya, ini yang terbaik untuk berdoa. Ya. Adapun setelah salat, ya, cukup dia berzikir, ya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam salat boleh dia memperbanyak doa, ya, sesuai dengan hajat dan keperluannya. Demikian wallahu alam. Bagaimana kalau dalam keadaan darurat pinjam barang tanpa diketahui pemiliknya dan sambil mengembalikan minta maaf? Iya. Kalau memang keadaannya darurat, ya, seperti berhubungan dengan nyawa seseorang, maka insyaallah taala hal ini tidak mengapa, ya, karena kaidah dalam syariat ad-daruratu tubihul mahdzurat, ya, bahwasanya yang darurat itu bisa membolehkan hal-hal yang tadinya dilarang, ya. Namun jika disertai permohonan maaf, tentunya ini yang lebih baik, ini yang lebih afdal. Baik. Tolong dijelaskan, boleh apa tidak kita menyolati orang musyrik atau ahli bid'ah? Apabila dia mati di atas kesyirikan atau bid'ahnya itu adalah bid'ah yang sifatnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan bagi keluarganya dan bagi seluruh kaum muslimin untuk mensolati orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan musyrik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal tersebut sebagaimana dalam surat At-Taubah, makana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kana uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah pantas bagi nabi dan orang-orang beriman itu untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin. Tidak boleh. Meskipun mereka adalah kerabat-kerabat mereka yang paling dekat, setelah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrikin itu adalah ashabul jahim, ya, penghuni neraka jahannam wal iyadu billah, ya, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dilarang mendoakan bapaknya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang mendoakan pamannya Abu Talib karena mati di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqrub wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun, ya, terhadap orang-orang yang kafir kepada Allah dengan kemunafikan yang besar. Dan janganlah engkau sekali-kali mensolatkan salah seorang dari mereka yang mati untuk selamanya. Dan janganlah kamu berdiri untuk mendoakan di kubur mereka. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan mati dalam keadaan kefasikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi apabila benar-benar terbukti dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala atau bid'ah yang merupakan kesyirikan, maka tidak boleh untuk mensolatinya. Baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Apakah dibenarkan syukuran pada memberi nama setelah membeli sesuatu ataupun syukuran pada acara tertentu? Baik. Hal seperti ini, ya, mengadakan satu acara syukuran ketika memberi nama atau membeli sebuah barang, ya, tidaklah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Iya. Dan dikhawatirkan hal seperti ini apabila disertai dengan ritual-ritual tertentu bisa mengantarkan kepada kebid'ahan. Adapun maksudnya, apabila maksudnya kalau sekedar memberi makan kepada orang-orang fakir, ya, dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan tanpa disertai adanya ritual-ritual tertentu, maka hal ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Baik. Ritual-ritual tertentu yang saya maksudkan ya, seperti adanya tahlilan, ya, adanya acara-acara tertentu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, beri makan saja, bagi-bagi makanan kepada orang fakir, ya, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, maka hal ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya. Apakah saya salah atau berdosa tidak mengizinkan anak diurusi oleh orang tua? Ya, orang tua di sini barangkali maksudnya neneknya. Sedangkan saya masih mampu mengurusi anak-anak saya. Seorang istri wajib mengurusi dan mendidik anak-anaknya, mengurus rumahnya dan menjaga harta dan kehormatan suaminya. Sedangkan saya dengan orang tua berbeda sekali pemahamannya. Jadi saya tidak mau orang tua mengurus anak saya. Baik. Kalau yang bertanya ini seorang istri, maka tentunya apabila orang tuanya si istri ini ingin ikut mengurus anaknya, tentu harus seizin suaminya. Lalu apabila suaminya mengizinkan, maka tentunya sebagai bentuk bakti kepada orang tuanya, ya, maka tidak apa-apa dia mengizinkan orang tuanya ikut mengasuh, ya, anak tersebut. Iya. Terkecuali seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, ada kekhawatiran bahwa si orang tua ini bisa memberikan pengaruh buruk bagi si anak, ya, karena mungkin dia belum memahami agama dengan benar, ya, sehingga bisa memberikan pengaruh buruk bagi si anak. Kalau pengaruh ini masih bisa kita tangkal, ya, dengan menasihati orang tua tersebut dengan lemah lembut dan mengajarkan si anak, maka tidak apa-apa insyaallah ta'ala. Namun apabila kita khawatir, ya, jangan sampai tidak bisa kita tangkal pengaruh-pengaruh ini, maka kita menolak apa yang ditawarkan orang tua tersebut, ya, orang tua kita untuk mengasuh anak-anak kita, tentunya dengan penolakan yang halus, ya, dan bahasa yang lemah lembut. Demikian, wallahu ta'ala alam. Baik. Pertanyaan berikutnya, apabila hasil pertanian, misalkan hasil padi, habis panen langsung disimpan, ya, langsung disimpan di seseorang atau di pabrik, dan uangnya diambilnya entar kalau udah harga tinggi. Apakah itu boleh menurut ajaran Islam? Jawabannya, menurut ajaran Islam hal itu diharamkan. Ya. Apabila kita memanen padi atau kebutuhan-kebutuhan pokok yang lainnya lalu kita simpan, ya, terdapat sejumlah dalil dalam hadis-hadis, ya, Bukhari dan Muslim dan yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang menimbun barang, ya, yang merupakan kebutuhan, ya, barang dagangan yang merupakan kebutuhan kaum muslimin atau kebutuhan masyarakat luas. Kenapa? Karena hal tersebut tentunya akan memberikan kemudaratan. Ya. Di antara bentuk kemudaratannya adalah susahnya mencari barang ini, lalu harga menjadi tinggi. Ini jelas-jelas kemudaratan, ya, yang hanya kemanfaatannya hanya diraih oleh segelintir orang, tetapi kemudaratannya dirasakan oleh banyak orang. Ini jelas, ya, memberikan kemudaratan kepada orang lain, ya, demi untuk meraih keuntungan pribadi. Ini hal yang diharamkan di dalam syariat Islam, ya. Kaidah yang umum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar, ya, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain, ya. Tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membahayakan orang lain, ya, termasuk juga dalam masalah ini. Dan secara khusus ada dalil-dalil yang melarang seseorang menimbun barang, ya, menimbun barang demi untuk meraih keuntungan pribadi. Jadi hal ini diharamkan, tidak boleh. Ya. Ada pertanyaan atau permintaan, kalau mungkin rekaman kajian pagi diputar ulang sore hari atau menjelang maghrib. Ada juga permintaan, afwan Ustaz, kalau bisa acara radio tentang tauhid diubah waktunya menjadi jam 6 pagi. Ya, ana pengin ikutan. Jadi di sini ada dua permintaan dari dua orang pendengar. Yang pertama meminta kalau bisa rekaman diputar ulang sore hari atau menjelang maghrib. Yang kedua meminta agar jam 6 pagi. Taib, kalau dikumpulkan pertanyaannya, ya, barangkali kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan, insyaallah bisa diputar ulang. Ya, kita tetap mulai pada 5:30 pagi, tetapi pada sore harinya ya bisa diputar ulang. Ini menjadi masukan bagi para penyiar atau pengurus radio yang mudah-mudahan bisa direalisasikan. Baik. Dan juga bagi yang ingin mendapatkan rekaman, ya, barangkali bisa menghubungi pengurus radio. Barangkali ini yang bisa saya jawab pada kesempatan kali ini, ya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat dijawab, insyaallah pada kesempatan yang lain, ya. Semoga ada manfaatnya. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abu Abdullah Sufyan yang beliau telah memberikan penjelasan yang semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan. Dan semoga Allah menjaga Ustaz Abu Abdullah Sufyan supaya senantiasa bisa memberikan bimbingan dan pengajarannya di sini, yaitu khususnya pada acara kuliah subuh. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang telah dijelaskan itu merupakan perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang telah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan karena memang sudah memakan waktu yang lama sehingga yang terjawab sebagian. Insyaallah kita akan terus berupaya untuk bisa apa yang pertanyaan-pertanyaan yang masuk bisa terjawab. Dan tetap kepada para pendengar agar tetap bersabar untuk menyimak terus kegiatan penyuluhan, kegiatan kuliah subuh ini. Dan yang ingin bertanya silakan kirimkan saja pertanyaannya, baik di waktu jam-jam kuliah subuh ataupun di luar waktu kuliah subuh, ke nomor yang seperti sebagaimana biasa, yaitu di 0813-949-72127. Mungkin demikian yang ingin disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.